makan dengan kari taluran. Lalu cari solusi yang kesehatan alami. Bukannya punya uang sumpah haram jajan. Biar sedikit bandel utamakan kesehatan. Belum dapat mikir panjang kesan langsung kasih jalan. Bye.